Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Kita lanjutkan pada syarat yang keempat ya. Yang keempat. Yaitu istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min syurutis shalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Wa hiyal ka'batul musyarrafah, kiblatnya kita itu Ka'bah, Ka'bah yang berada di Mekah di Masjidil Haram. Summiyat kiblatan li iqbalin nas 'alaiha, dinamakan kiblat itu karena manusia menghadap kepadanya atau menerima sebagai arah tujuan. Wali anal musalli yuqabiluha, karena juga orang yang salat menghadapnya, menghadap Ka'bah. Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menghadap syatr. Syatr itu garis Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Ini dalil bahwa kita sebagai orang yang laisa bimu'ayyin, yang tidak melihat langsung, yang tidak melihat langsung Ka'bah, cukup ke arah garis kiblat kita. Arah garis kiblat kita kemana? Ke barat. Itu cukup. Jangan pakai akalat dan nanti kan merong sedikit untuk kesana. Agama bukan dengan akal. Agama dengan dalil. Ya, agama dengan dalil. Bukan dengan akalan kita. Kalau menceng dikit aja kan jauh gini kan. Bukan seperti itu. Akan tetapi kita mengikuti dalil. Ketika dalil mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, syatr garis, garis ke arah Masjidil Haram itu kiblat, berarti kita jangan terlalu apa, takalluf, memberatkan diri. Yang mending ke arah situ sudah sah hukumnya. Wali annal musalli yuqabiluha, afwan, wa haitsuma kuntum, dimanapun kalian, ini jelas dalil, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada menghadaplah ke garis kiblat itu, bukan ke ainnya Ka'bah, harus pas titik. Oh enggak, karena dalil mengatakan seperti itu. Ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah harus pas plak? Enggak harus. Jelas ya? Enggak harus. Yang jelas dimanapun kita berada, arah kiblat kita ke sana sudah cukup. Ini dalil. Ya, ini dalil yang kuat. Ini Al-Qur'an Karim. Ya, jangan sampai diakal-akalin hal-hal yang kalau menceng dikit nanti ke arahnya bukan ke kiblat, enggak seperti itu. Karena agama itu tidak menggunakan akal. Sebagaimana yang pernah kita bahas dalam masalah mas'hul khuf ya. Mas'hul khuf, mengusap sepatu. Kalau seandainya dengan akal, mana yang lebih utama? Asfala minal khauf awla min a'lahu. Kalau secara akal, yang diusap itu di mana? Bawah, karena yang langsung berjumpa, langsung ketemu dengan tanah yang kotor kan. Tapi kenapa Rasulullah SAW malah nyuruh di atas? Sebagaimana ini harusnya harus tepat kan menghadap Ka'bah. Iya, tapi Allah Subhanahu wa taala cukup memerintahkan haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Garisnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Faman qaruba minal Ka'bah. Nah, dijelaskan oleh beliau. Barang siapa yang dekat dari Ka'bah, wa kana yaraha, dan dia melihat, misal dia di sini, Ka'bah di situ. Wajib alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah. Dia harus pas tepat menghadap Ka'bah. Karena dia melihat bijami' badanihi, dengan semua badannya. Li'annahu qadirun 'ala tawajjuh ila 'ainiha qat'an. Karena dia mampu untuk menghadapkan dengan mata kepalanya sendiri. Falam yajuz lahul 'udulu 'anha. Maka enggak boleh udul, nyerong dikit pun atau miring sedikit dari Ka'bah. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha liwujudi ha'il bainahu wa bainaha. Akan tetapi siapa yang masih dekat dengan Ka'bah tapi karena adanya pembatas, mungkin dinding atau mungkin dia di luar Masjidil Haram tapi dekat dan enggak bisa lihat Ka'bah, ijtahada fi isabatiha, dia berusaha untuk ngepaske, istilah itu ngepaske ke arah Ka'bah. Wattawajjuh ilaiha ma amkanahu, dan menghadap kepadanya semungkin mungkin, sesu apa yang sangat mungkin lah ya, sebagaimana dia berusaha gimana caranya karena dia masih dekat dengan Ka'bah. Waman, perhatikan, waman kana ba'idan 'anil Ka'bah, siapa yang jauh dari Ka'bah, fi ayyi jihatin min jihatil ard, dari arah manapun di muka bumi ini, fa innahu yastaqbilu fi salatihi al-jihata allati fiha al-Ka'bah, maka dia salat menghadap di mana Ka'bah itu, gimana mengarah ke Ka'bah. Dia sholat menghadap di mana arah itu mengarah kepada Ka'bah. Paham? Misal, ya kita arahnya ke barat, sudah ke barat, arah kita ke barat. Ya. Tidak memberatkan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali atas dengan sesuai dengan kemampuannya. Wala yadurru tayamun wala tayasur yasiran, tidak memberikan efek lah, efek buruk ya, agak nyerong kanan dikit atau agak kiri dikit, yang penting enggak terlalu banyak. Misal kalau misal ke arah sini terus nyerongnya ke sana, wah ini jauh, ini jauh, tapi yang penting ke arah sana, yang jelas ini ke arah sana, kanan kiri dikit, mencong dikit atau agak jauh dikit enggak masalah itu. Yang penting ke arah garis arah kiblat apa Ka'bah. Li hadis sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan sahihkannya, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Ya dari timur ini kiblatnya ke timur. Ya. Kemudian dari timur ya tiba kiblatnya ke barat, dari barat kiblatnya ke timur, yaitu menghadap Ka'bah. Wa ruwiya an ghairi wahid min as-sahabah, diriwayatkan lebih dari satu dari para sahabat, wa hadza bin nisbati li ahli Madinah wa ma wafaqa kiblataha mimma samataha. Dengan nisbat penduduk Madinah dan yang sepakat atau sesuai dengan menghadap atau satu lingkungan atau satu wilayah dengan Madinah. Walisa'il buldan mislu dzalika, dan di seluruh negeri seperti itu juga. Yang penting arah ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Madinah, antara timur dan barat, timur dan barat itu kiblat. Nah, timur dan barat itu kiblat. Berarti Madinah menghadap ke mana? Selatan. Ya, antara timur dan barat itu kiblat. Seperti itu ya. Kalau kita berarti antara utara dan selatan kiblat. Kita di Indonesia ya mengarahnya ke kiblat. Tayyib. Falladhi fil masyriq mathalan, contoh di bagian selatan misalnya, takunu kiblatuhu bainal janub wasyimal. Afwan, antara timur, orang di negeri timur, maka kiblatnya mana? Antara timur dan selatan. Antara timur utara dan selatan, maaf ya, antara utara dan selatan. Itu kiblatnya dia, berarti ya mengarah ke sana. Walladhi fil maghrib kadzalika. Demikian juga yang dari arah barat seperti itu. Fala tasihhu sholatu bidun istiqbal kiblah, maka enggak sah salat tidak menghadap kiblat. Sebagaimana Allah berfirman, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka menghadaplah ke arah kiblatnya. Ai fi barrin au jawwin au bahrin au masyriqin au maghrib, baik itu di daratan maupun di udara maupun di lautan atau timur atau barat, semuanya kita berusaha menghadapkan kiblat. Ada pengecualian, illal ajiz an istiqbal kiblah, kecuali yang tidak mampu menghadap ke kiblat, yang enggak mampu, kecuali yang enggak mampu. Kal marbut awil maslub li ghairil kiblah, atau seperti orang yang terikat, diikat tapi enggak menghadap kiblat, misal menghadap ke selatan gitu ya kita. Salatnya gimana? Tetap dia wajib salat sesuai dengan kemampuan dia. Tapi menghadap ke selatannya sudah, dia karena dia ajiz, enggak mampu. Ajiz dia lemah atau enggak mampu ya. Maka dia menghadapnya sesuai dengan kemampuan dia. Awil maslub li ghairil qibla idza kana muthaqan la yaqdiru alaih, ketika dia sudah kuat banget enggak bisa merubah-rubah arah. Fa innahu yusalli hasba istita'atihi, maka dia salat sesuai dengan kemampuannya, walau lam yastaqbil qiblah, sekalipun tidak menghadap kiblat. Li'anna hadha syarta yasqutu anhu lil'ajzi bi'ijma'ahil ilmi, karena ini syarat yang menggugurkan kewajiban menghadap kiblat sesuai dengan pendapat ijma' para ahli ilmi. Wa kadza fi hal ishtiddadil harb, demikian juga ketika dalam kancah peperangan. Nek peperangan ya harus perlu lihat kompas dulu atau keburu tembak ya. Ketika ishtiddadil harb dia sholat dalam keadaan seperti itu, bahkan dalam keadaan perang pun sholat ya. Ini menunjukkan pentingnya kewajiban sholat. Dalam keadaan perang pun itu kewajiban sholat tidak boleh ditinggalkan, sekalipun dalam keadaan ya sesuai dengan keadaan dia. Berarti menunjukkan sholat ini kewajiban akid, sesuatu yang rukun yang gak boleh ditinggalkan ya. Kalau seandainya boleh ditinggalkan, tentunya lebih aula, lebih utama ketika perang ya. Maka ini hati-hati bagi kita semuanya tuh, jangan sampai ya tahawan fi amri sholah, jangan gampangan dalam urusan sholat, jangan gampangan ya. Baik, kemudian wal harib min sailin au narin au subu'in au adu, atau yang juga yang lari dari misal banjir atau dari api atau binatang buas atau yang lainnya, adu atau dari musuh ya, dia enggak mikir lagi, yang penting tempat aman dia salat seperti itu. Wal marid alladhi laysa istiqbal kiblah, dan orang yang sakit yang tidak mampu menghadapkan ke kiblat. Ya, orang sakit yang hadap ke sana, Yesus hadap sana. Enggak harus diputer-puter ranjangnya. Kadang ada yang memberatkan diri harus diputer-puter ranjangnya. Enggak seperti itu. Ya. Fakulu haula yusalluna ala hasabi halihim. Maka mereka semua itu keadaan seperti itu, mereka salat sesuai dengan keadaan mereka saat itu. Walau ila ghairil kiblah wa tasihhu salatuhum. Sekalipun enggak menghadap kiblat, tetap sah salatnya. Li'annahu syartun ujiza anhu fasaqat. Karena ini syarat di mana dia enggak mampu, sehingga gugurlah keharusan untuk menghadap kiblat. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dalam urusan perintah itu Allah Subhanahu wa taala banyak ngasih keringanan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perkara, datangi, kerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Enggak mampu ya sudah. Gitu loh. Enak enggak? Kalau dalam masalah larangan, wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku larang kalian dari sesuatu larangan, maka tinggalkan. Sebenarnya meninggalkan lebih berat itu mengerjakan apa meninggalkan? Yang benar. Eh? Kayak kita kayaknya lebih berat meninggalkan ya. Meninggalkan maksiat yang berat itu ya. Pelan-pelan dulu dong, jangan langsung-langsung ngegas gitu. Enggak seperti itu. Ini perintah. Larangan tuh lebih gampang meninggalkan. Tinggalkan tuh gampang ya. Meninggalkan tuh lebih gampang ketimbang ngelakoni itu yang berat. Ya. Disinilah letak maqasid syariah. Maksud-maksud syariat. Ketika perintah kerjakan semampunya, ketika larangan tinggalkan langsung. Mudah kan? Kemudian fil haditsil muttafaq alaih annahum 'inda ishtidadil khauf yusalluna mustaqbil qiblah wa ghair mustaqbiliha. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih bahwasanya annahum mereka ketika di saat-saat genting, rasa saat-saat diselimuti dengan ketakutan, mereka sholat menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, pilihan mereka. Wa istadallu al kibla bi asya'i katsirah. Adapun dalil-dalil yang menghadap kiblat itu banyak sekali. Al ikhbar bi annahu fa idza akhbarahu al kibla mukallafun thiqatun adlun amila bi khabarihi idza kana mukhbir mutayaqqinan al kibla. Dipakai dalilnya. Misalkan kita enggak tahu nih di mana arah mana, misalkan di sebuah kampung enggak ngerti kan. Enggak ngerti arah kiblat. Nah, kita tanya. Kita meyakini memakai arah kiblat itu dari berita. Misal kita di sebuah kampung kita enggak ngerti arah kiblat, kita tanya kepada penduduk tersebut di mana yang memberitakan itu tentang kiblat itu dia mukallaf. Dia mukallaf balik. Kemudian dia thiqah, dipercaya, dia adil, mengamalkan kabarnya. Ya kita tanya sama orang yang sagap sholat, misal dekat sama masjid, oh kiblatnya sana gitu. Atau misal nggak ada masjid di situ, tanya pada penduduk, kiblatnya mana mas? Oh sana mas, ya sudah. Seperti itu ya. Misal kita nggak bawa HP, nggak bawa ya apapun, kayak zaman dulu lah, nggak bawa kompas dan sebagainya. Wakadha idza wajada maharib islamiyah amila biha wastadalla biha ala al-qiblah li anna dawam at-tawajjuh ila jihati tilka al-maharib yadullu ala sihhati ittijahiha. Demikian apabila mendapatkan ya maharib islamiyah tentang syiar-syiar Islam ya diamalkan. Wastadalla biha al-qiblah dan memberikan petunjuk kepada kiblat. Li'anna dawam at-tawajjuh karena dawam keberadaan, kelangkungan atau konsistennya tawajjuh menghadap kepada jihah arah tilkal maharib mihrab ya yadullu ala sihhati ittijahiha menunjukkan keabsahan ittijahnya arahnya. Wa kadzalika yustadallu al-qiblati bin-nujum. Demikian juga kita bisa mencari kiblat itu, arah kiblat dari arah bintang. Nah, itu perlu ilmu khusus, biasanya ilmu ilmu falak ya. Ya. Dari arah bintang bisa ngelihat kita, oh kiblatnya ke arah sini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan arah. Ya, arah tujuan. Asyartul khamis, syarat yang kelima. An-niyah, niat. Syarat yang kelima itu niat. Ya, salat enggak pakai niat ya enggak sah salatnya. Ya, salat apapun itu niatnya kayak gimana? Niatnya kayak gimana? Wa mahalluhal qalb. Wa min syurutis salati an-niyah. Di antara syarat-syarat sah salat adalah niat. Secara bahasa al-qasd, maksud, tujuan. Wa syar'an al-azmu 'ala fil ibadah taqarruban ila Allah ta'ala. Secara syariat itu azam, berazam untuk mengamalkan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah, itu niat. Letaknya di hati, mahalluha al-qalbu, letaknya di hati. Fala yahtaju ila talaffuz biha, maka enggak butuh dilafadzkan. Lantas kemudian kenapa kok ada sebagian pendapat mazhab, ya, mazhab minasy syafi'iyah wa hadza laisa, ini bukan sesuatu yang harus, tapi litakid, untuk mentakid, takid itu untuk menekankan sebagaimana apa yang madzhaba ilaihi al-imam an-nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi mengatakan ditalaffuz, dilafadzkan untuk mentakid, sekalipun mahalluhal qalb, tempatnya di hati, tapi untuk mentakid niat dia dilafadzkan, dan itu enggak harus, dan itu enggak harus. Ya, ala mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau letaknya sudah di hati ya enggak perlu ditalafudkan lagi. Nah, dalam fikih ini kita mempelajari fikih mazhab Hanbali. Ya, fikih mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i ada dalam kitab Matan Abu Syuja' disebutkan di situ. Ya, wa talaffudzu bin niyati sunnah. Menurut mereka sunnah. Karena di situ ada apa? Mentakidkan masalah niat. Sekalipun mengakui juga tempatnya niat itu dalam hati, tapi untuk mentakidkan aja, bukan sebagai suatu amalan yang harus dikerjakan. Paham ya di sini ya? Letak perbedaannya di sini. Bal huwa bid'atun. Kata beliau rahimahullah, hafizallahu taala, ini kebid'ahan. Kalau itu menganggap sebagai sebuah ibadah, itu bid'ah. Suatu yang ada-ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan seperti itu. Para sahabat tidak melakukan seperti itu. Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Rasulullah enggak pernah melakukan, para sahabat juga enggak pernah melakukannya. Fayanwi biqalbihi sholata allati yuriduha. Maka dia meniatkan salat yang dia inginkan, seperti salat duhur, seperti salat asar, salat-salat yang lainnya. Dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan tergantung pada niatnya. Menilai amal perbuatan tergantung niatnya. Misal dalam salat ini, niat dia apa? Salat sunnah kah? Salat wajib kah? Atau mengganti salat kah? Tergantung niat dia. Wa yanwi ma'a takbiratul ihram. Dalam masalah ini dia meniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Litakuna niyyatu muqarinatan lil ibadah, supaya niatnya itu berdampingan dengan ibadah. Wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fil waqti fala ba'sa. Kalau memang terdahului dengan takbiratul ihram baru niat, atau oh saya mau niat gitu. Ya. Kalau jeda, jarak jedanya itu waktu yang singkat atau enggak terlalu jauh enggak masalah. Assalamualaikum Akbar. Salat apa ya? Mikir tapi sudah ruku. Akhirnya ngulangi. Dia ngulangi, harus jelaskan. Salat dia apa? Harus dijelaskan. Wa yajuz wa ishtaratu an tastamirra an-niyyatu fi jami'i shalah. Disyaratkan menghadirkan niat di setiap solat. Fa in qata'aha athna as-shalah batalat as-shalah. Kalau seandainya dia putus solat, dia putus di pertengahan solat, maka solatnya batal. Wa yajuzu liman ahrama fi salatin fariidhatin wa huwa ma'mumun aw munfarid aw yang aw yaqliba salatahu nafilah idza kana dhalika li ghuradin sahih. Boleh bagi liman ahrama fi salah fi salati fariidhatin, barang siapa yang dia mulai salat fariidhah wa huwa ma'mum, dia makmum atau munfarid, dia makmum, misal dia makmum nih salat fariidhah wajib, atau dia salat sendirian, an yaqliba salatahu nafilah, untuk merubah niat salatnya itu menjadi niatkan salat sunnah nafilah. Idza kana dzalika li gharadin sahihin, kalau dengan tujuan yang benar, mithlu an yuhrima munfaridan fayuridu salata ma'al jamaah, fayuridu salata ma'al jamaah. Contoh dia, misal dia sholat ya, yuhrim munfarid sendirian, tapi dia menginginkan sholat ma'al jamaah, bersamaan dengan jamaah. Ada jamaah, ya sudah. Ya, ketika dia sholat sendirian, kemudian ada jamaah, dia niatkan yang tadi sebagai sunnah, ikut bersama, kemudian ikut bersama jamaah. Seperti itu, bisa seperti itu. Wa'lam anna ba'dhan nas qad ahdathu fi niyyah bid'atan wa tashaddadu ma unzalallahu bihima min sultan. Ketahui bahwa sebagian manusia itu mereka mengada-ngada dalam urusan niat, ya, melakukan perbuatan bid'ah dan segalanya, wa tashaddud, memberatkan hati, memberatkan diri kadang. Wa dzalika bi an yaqula ahaduhum nawaitu an yusalliya fardha kadza 'adada kadza min raka'ati ada'an lillahi ta'ala khalfa imam kadza. Sebutin semua. Ada seperti itu. Bahkan dulu pernah kita diajarkan seperti itu kan ya. Niat ini, salat ini di waktu ini sekalian, masjid ini waktu ini dan seterusnya. Ini memberatkan diri. Ini memberatkan diri. Ya. Niat cukup, niat dalam hati selesai. Itu sudah dianggap niat. Wa nahwa dzalika min al-alfaz wa hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu ini enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yunqil anhu annahu talaffudha bin niyyah la sirran wala jahra. Enggak ada riwayat yang menukilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat, baik jahr, baik sir, wala amara bidzalika, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al jahru bin niyyati la yajibu wa la yustahabbu bi ittifaqil muslimin. Beliau mengatakan menjaharkan niat itu enggak wajib dan tidak pula sunnah, tidak bittifaqil muslimin. Bal al-jahir bin niyyah mubtadi' mukhalifun lisyari'ah. Seorang yang menjaharkan niat itu bahkan dia dihukumi sebagai seorang mubtadi', menyelisihi syariat. Idza fa'ala dzalika mu'taqidan. Dia melakukan seperti itu meyakini annahu minasy-syar'i. Itu bagian dari syariat. Betapa detailnya, ya. Kalau dia meyakini itu bagian dari syariat, dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Kalau dia enggak meyakini itu bagian dari syariat, enggak meyakini sebagai takkid saja, enggak sampai kepada perbuatan bid'ah. Bal jahil bin niyyah mubtadi' mukhalif syar'i, idza fa'ala dhalika mu'taqidan annahu min asy-syar'i fa huwa jahil dhal yastahiqqu at-ta'zir, berhak ditakzir, dihukum, wal 'uqubah 'ala dhalika idza asarra 'ala dhalika ba'da ta'rifi wal bayan. Kalau dia terus mengulang setelah dijelaskan ini yang tepat, yang benar, la siyama idza adza man ila janibihi bi raf'i sautihi, terlebih lagi dia apa istilahnya itu mengganggu orang di sebelahnya, mengganggu orang di sebelahnya. Aw karrara dzalika marrah ba'da marrah, diulang-ulang lagi, fa innahu yastahiqu ta'ziril baligh 'ala dzalik. Dia berhak mendapatkan ta'zir. Dapatkan hukuman kalau dia mengulang-ulang seperti itu. Baik, sampai di sini dahulu. Kita tinggal selesai dikit lagi nih. Selesaikan atau kita sambung waktu berikutnya. Tinggal beberapa faqrah. Baru pada bab adabul masyi. Kita selesaikan ya. Segera. Ila an qala wa ba'dul mutaakhirina kharraja wajhan fi madhhab Syafi'i. Dan sebagian generasi terakhir itu mengeluarkan suatu wajah dalam madhab Syafi'i dengan hukum wajib. Padahal di awal enggak wajib. Ya. Maka di generasi terakhir menjadi itu wajib. Sehingga apa? Kalau enggak talafut dengan pakai itu, maka enggak sah salatnya. Bahkan sampai syarat atau rukun. Ini berat ya. Ini berat. Dan mereka menganggap itu bagian dari madhab Syafi'iyah. Wa ghallathahu jamaahiru ashabu Syafi'i, disalahkan oleh jumhur para sahabat Imam Syafi'i. Wa kana ghallathahu anna wa kana ghaltuhu anna Syafi'i qala 'an shalah. Apa sih kesalahannya? Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tentang salat, la budda minan nutqi fi awwaliha. Wajib diucapkan di awalnya. Mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah memahami apa? Fadhanna hadzal ghalid annahu arada an-nutqa binniyah. Dia mengira, wah, berarti ini niatnya harus dilafadzkan, menjadikan hukumnya wajib. Padahal kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ya, dan para sahabat Syafi'i mengatakan faqallathahu ashabu Syafi'i, disalahkan oleh para sahabat Asy-Syafi'i jami'uhum, wa qalu innama arada an-nutqa bitakbir. Yang diinginkan itu dinutuk, dilafadzkan itu takbirnya, bukan niatnya. Salah memahami teks ya. La bin niyah, bukan dengan niat. Ini Syekhul Islam Jami'ahu Ta'ala. Wa talafut bin niyati kama annahu bid'atun faqad yadkhulu fir riya' aidan. Sebagaimana melafadzkan niat itu juga bid'ah, juga masuk pada bab riya'. Li'anna al-matlub ikhlasul a'mal lillahi wa ikhfa'uhu. Karena yang diminta apa? Mengikhlaskan amal perbuatan dan menutupinya. Jangan sampai ketahuan sama orang lain. Illa ma warada dalil bidharihi, kecuali kalau ada dalil yang sharih, yang jelas. Falladhi yanbaghi lil muslim an yakuna waqafan 'inda hududis syariah, maka seyogyanya bagi seorang muslim yang mana dia beribadah sesuai dengan syariat, amilan bis sunan, mengamalkan sunnah, tarikan lil bid'ah, meninggalkan bid'ah, mahma kana nau'uha, apapun itu bentuknya, wa mimman kana masdaruha, dari manapun masdarnya. Wallahu ta'ala yaqul qul ata'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah, apakah kalian mengajari Allah dengan agama kalian? Allah itu mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segalanya. Fallahu a'lam biniyatil qulub wa maqasidiha. Allah tuh tahu niat-niat hati manusia, tahu semua. Tujuannya tahu semua. Enggak perlu fala haja ila talafut. Enggak perlu dilafadzkan biha fis shalah, apalagi dalam salat, wa fi jami' ibadat, di seluruh ibadah. Wallahu taala a'lam, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya atas pada apa yang Allah cintai dan Allah ridha. Ya Allahu alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.